الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Seluruh santri insya Allah sudah mentasmi satu, bahkan ada yang dua kali putaran. Man yusami, maka siapa yang mentasmi baru satu kali dan belum menyetorkan hadis ini, hadis yang ke 8. Naam. Assalamualaikum. Qala al-Hafiz, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, kitab Tahara babul Niyah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuru ila ahadikum idza walaga fihi al-qalbu أي يسيل المستبع مرات أولى لنا بالتراب أخرجه مسلم وفي نقد له فليؤتوا ولترمذي أخرى هن أولى لنا بالتراب. نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيك. Yang lain أرمانكم. نعم أحسن. نعم يا غلين قوم يا جماعة. نعم Ahsantum barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan mengenai apabila anjing menjilat beberapa kali atau anjingnya yang lebih dari satu. Nah, maka ini hukumnya apa ya, ikhwan? Hah? Hukumnya apa? Di dalam bertahara beberapa kali atau cuma mencukupkan dengan 7 kali? Nah, mencukupkan apa? Mencukupkan dengan 7 kali saja. Nah, kalau menjilat di sesuatu yang padat, bukan cair. Nah, apa? Yang dijilat itu dibuang. Adapun sisanya yang tidak kena dengan liur anjing tersebut, maka bisa digunakan. Artinya benda tersebut suci, bukan najis. Nah, kalau kena bulunya, kakinya, tangannya, apakah dicuci 7 kali? Hah? Cukup apa? Hukum ini berputar di air liur saja. Berputar di air liur saja. Sehingga kalau kena bulunya anjing, kakinya anjing, tangannya anjing, gak masuk di dalam hadis hadis ini. Kemudian babi, air liurnya babi bagaimana? Apakah disamakan dengan anjing? Jawabannya apa? Jawabannya tidak. Kalau memang disamakan dengan anjing, pasti Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan perkara tersebut kepada kita. Nah, فضل جدا. نعم Naam. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang ke-9 dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam qala fil hirrah, bersabda, berkata tentang kucing. Kalau hadis sebelumnya tentang apa? Anjing. Ini tentang apa? Kucing. Innaha laysat binajas. Kucing itu bukan najis, enggak najis. Innama hiya min at-tawafina alaikum, karena sesungguhnya dia hanya binatang yang keluar masuk di rumah kalian. Arti keluar masuk di rumah kalian berarti apa? Berkeliaran. Maka dengan lafaz apa? Tawaf. Ini binatang yang sering tawaf. Maksudnya tawaf di sini apa? Ya, berjalan, berputar-putar, berkeliaran, keluar masuk dalam rumah-rumah. Nah, akhrajahul arba'ah, kata al-Hafidh. Nah, kata al-Hafidh Ibnu Hajar, hadis ini diriwayatkan dari 4 sumber, 4 rawi. Kalau disebut 4 di sini siapa saja? Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ini 4. Wasahahahu At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunan, dalam kitab Al-Tahara. Dalam kitab Al-Tahara. Siapa namanya At-Tirmidzi? Nah, Abu Isa Hasan, yang memiliki kitab Naam Al-Ma'ruf Musannaf Al-Jami', yang dikenal dengan istilah As-Sunan. Naam. Beliau muridnya siapa? Imam At-Tirmidzi muridnya siapa? Naam Al-Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud. Naam. Seorang alim keluar dari tangannya para ulama. Gurunya Imam Bukhari enggak tanggung-tanggung, ditambah lagi Imam Muslim, ditambah lagi Abu Dawud. Keluar Imam At-Tirmidzi. Nah. Wa Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini juga disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Siapa namanya Ibnu Khuzaimah? Muhammad ibn Ishaq. Kunyahnya siapa? Abdulman. Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah bukan kunyah. Ibnu Khuzaimah anaknya Khuzaimah. Naam. Khuzaimah. Abu Bakar. Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah rahimahumullah. Hadis ini ikhwani afidhakumullah, sebagian para ulama memandang hadis tersebut dhaif. Sebagian para ulama memandang hadis ini lemah, karena ada 2 rawi yang dianggap tidak mampu menjadikan hadis tersebut sahih. Nah, 2 rawi tersebut bernama Hamidah bintu Ubaid ibn Rifa'ah. Hamidah bintu Ubaid, majhulah, seorang rawi yang majhulah, enggak dikenal. Nah, tidak ada yang mengatakan ini thiqah atau bisa dipercaya, jadi enggak tahu bagaimana tingkat hafalannya. Ini disebut apa? Majhul. Perempuan majhulah. Ini rawinya perempuan. Bernama siapa tadi? Hamidah bintu Ubaid. Kemudian di sana juga ada rawi yang kedua, majhulah juga, perempuan yang bernama Kabsyah bintu Ka'ab. Bernama Kabsyah bintu Ka'ab. Jadi ada dua rawi yang tidak dikenal dalam sanad hadis tersebut. Yang pertama dari siapa? Hamidah bintu Humaid bintu Ubaid bintu bintu Ubaid ibn Rifa'ah. Kemudian rawi yang kedua bernama siapa tadi? Naam Kabsyah. Kabsyah bintu Ka'ab. Kemudian sebab yang ketiga, para ulama memandang bahwasanya ucapan ini tidak sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Artinya ucapan ini dari sahabat Abu Qatadah, bukan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Sebagian para ulama memandang bahwasanya hadis ini mauquf. Memandang bahwasanya hadis ini apa? Mauquf. Tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi naam wa sallam. Akan tetapi ikhwani afidhakumullah, hadis tersebut laha syawahid kathira. Hadis ini diriwayatkan dari banyak jalur, enggak satu saja. Artinya banyak sumber. Dan jalur-jalur tersebut dikumpulkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Sunan Al-Kubra. Sunan Al-Kubra. Jadi enggak dari satu versi. Dari banyak sudut. Dari banyak jalur, dari banyak periwayatan. Semua riwayat itu disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Sunan Al-Kubra. Nah, dan di antara para ulama, di antara para ulama yang mensahihkan hadis ini, nah, banyak sekali, di antaranya Imam Al-Bukhari. Nah, Imam Al-Bukhari, kemudian At-Tirmidzi, kemudian Ibnu Khuzaimah, begitu juga Ibnu Hibban, Imamul Hakim, dan di antara ahli hadis di zaman terakhir ini yaitu Al-Allamah siapa? Al-Albani. Berarti hadis yang kita baca hukumnya apa? Sahih. Hadis yang kita baca hukumnya sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani di dua kitabnya Al-Irwa dan Sahih Al-Jami. Al-Irwa dan Sahih Al-Jami. Nah, berarti hadis ini bisa dijadikan sebagai patokan hukum. Bukan dari satu sisi, tapi dari banyak jalur. Sehingga hadis ini terangkat, nah, menjadi kuat. Karena banyak periwayatan, maka hadis ini diambil. Nah, An Abi Qatadah, dari sahabat Abu Qatadah. Siapa sih namanya Abu Qatadah? Abu Qatadah ini kan kunyah, julukan. Wa hadha sahabi ma'rufun ushtuhira bi kunyatihi. Memang sahabat ini terkenal dengan kunyah beliau. Siapa itu Abu Qatadah? Sehingga nama aslinya pun terjadi perselisihan di antara ahli sirah, ahli tarikh, ahli sejarah. Sampai tiga pendapat. Siapa nama aslinya sahabat ini? Karena dikenal dengan julukannya. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan nama beliau adalah An-Nu'man ibn Amr. An-Nu'man ibn Amr. An-Nu'man ibn Amr. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan nama beliau adalah Amr ibn Rib'i. Amr ibn Rib'i. Yang pertama tadi apa? Nu'man ibn Amr. Yang kedua Amr ibn Rib'i. Yang ketiga, ini yang paling masyhur dan ini yang paling rajih. Dan pendapat yang ketiga ini dirajihkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, bahwasanya nama dari sahabat Abu Qatadah adalah Al-Harith, Al-Harith ibn Rib'i Al-Ansari. Al-Harith ibn Rib'i Al-Ansari As-Sulami Al-Madani. Al-Harith ibn Rib'i Al-Ansari, berarti dari suku apa? Dari kalangan Al-Ansar. Al-Madani, berarti dari kota apa? Madinah, karena Ansar di kota Madinah, bukan suku. Ansar di kota Madinah. As-Sulami, nisbah kepada kabilahnya dari Bani Salimah. Kabilahnya dari kalangan suku Bani Salimah. Bani Salimah merupakan bagian daripada Khazraj. Karena di Madinah itu ada dua kabilah besar, Aus dan Khazraj. Aus punya cabang, Khazraj pun punya cabang. Di antara cabangnya Khazraj adalah Bani Salimah. Nah, sahabat Abu Qatadah ini As-Sulami dari Bani Salimah. Beliau penduduk Madinah dari kabilah tertua, yaitu suku Khazraj. Yaitu suku Khazraj, dan ini nama yang dirajihkan oleh para ulama. Sahabat ini ikhwani afidhakumullah telah mengikuti hampir mayoritas peperangan bersama Nabi alaihi salatu wassalam, kecuali satu saja beliau enggak ikut. Nah, di peperangan yang pertama, perang apa? Badar. Berarti mulai ikut dengan Nabi alaihi salatu wassalam di peperangan apa? Uhud. Dan setelahnya. Nah, mengikuti semua peperangan bersama Nabi alaihi salatu wassalam, wa kana ma'rufan bisuja'ah wal iqdam. Sahabat ini dikenal dengan keberaniannya dan orang yang selalu maju pantang mundur. Sampai diberi julukan dengan apa? Apa julukannya Abu Qatadah? Yang bisa menyebutkan dapat hadiah. Hadiahnya diambil di Ustaz Abu Hisham. Apa julukan sahabat ini? Karena keberaniannya. Dan julukan dari Nabi alaihi salatu wasalam, bukan dari sembarang. Farisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kesatrianya Nabi. Faris. Faris itu apa? Kavaleri. Ahli penunggang kuda. Ya. Dijuluki Faris Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kesatrianya Rasulullah. Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda ketika Amul Hudaybiyah, pada kejadian apa? Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Naam. Itu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, kana khairu fursanina al-yawm Abu Qatadah. Nah, prajurit terbaik, prajurit berkuda kita terbaik pada hari ini adalah Abu Qatadah. Wa khairu rijalatina Salamah. Dan lelaki terbaik di antara kita adalah Salamah. Salamah ibn Al-Aqwa. Dua orang ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kejadian Hudaybiyah. Abu Qatadah disebut sebagai kesatria penunggang kuda. Nah, kemudian sebaik-baiknya lelaki yaitu Salamah ibn Aqwa. Dan pada masa khilafah Umar radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengutus sahabat ini Abu Qatadah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, faqatala Malik Furs biyadi. Nah, enggak salah Umar mengutus sahabat yang kita baca. Sehingga Abu Qatadah Al-Ansari mampu untuk menumpas dan membunuh raja Persia yang pada saat itu merupakan negeri adidaya. Kalau zaman sekarang mungkin Inggris dan Amerika. Pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam, negeri adidaya adalah Persia dan Romawi. Pada masa khilafah Umar, beliau mengirim pasukan yang dijadikan pemimpin adalah Abu Qatadah Sulami. Yang julukannya tadi apa? Faris. Faqatalahu biyadi. Dia bunuh dengan tangannya sendiri. Nah, wa alaihi munattaqah qimatuha 15,000. Dan pada saat itu si raja Persia, nah, menggunakan perhiasan yang itu harganya 15,000. Enggak disebutkan 15,000 apa? Mungkin dinar, uang emas. Seharga 15,000, mungkin zaman sekarang miliaran. Nah, dipegang oleh Abu Qatadah dan diberikan kepada Umar, khalifah kaum mukminin. Menunjukkan apa? Amanahnya. Fa'atahu iya. Umar pun menolak dan diberikan kembali kepada siapa? Beliau Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Mendapatkan doa dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sahabat ini julukan dari Nabi dan dapat doa dari Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Abu Qatadah, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu ketika mereka dalam satu perjalanan, nah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Nabi berkhutbah kepada mereka, memberikan motivasi dan semangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan Abu Qatadah di tengah-tengah mereka. Innakum satasiruna lailatakum wa ashiyatakum hadhihi. Pada malam hari ini dan isya ini kalian semua akan berangkat. Mereka dalam keadaan capek. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan keputusan, perintah. Malam ini kita jalan. وَتَأْتُونَ الْمَاءَ غَدًا إِنْشَاءَ اللَّهِ. Sampai kita tiba di tempat air dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala besok. Mereka ngejar di pagi hari, sudah sampai di tempat tersebut, tempat yang dituju, yaitu tempat yang ada air, bisa digunakan untuk tambahan perbekalan. Mereka bisa istirahat sejenak. Kalau malam ini kita jalan. Kata Abu Qatadah, fantalaqa an-nas wa la yalwi ahadun an ahad. Umat manusia pun ikut, sami'na wa ata'na, dengar dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun berjalan. Enggak ada satu menengok kepada yang lain. Ngeluh, jenuh, atau mungkin malas. Disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak, mereka pun serentak. Gak ada yang ngeresuloh bahasa kita. Fabainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yamshi, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanan, idzan tasafil lail, ketika sudah sampai mendekati pertengahan malam, Na'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun ngantuk. Namanya apa? Manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang hampir sama dengan manusia yang lain. Beliau tidur, beliau ngantuk, beliau lelah, beliau capek. Nah, fana'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famala an rahilatihi. Nah, sehingga beliau jalannya pun sudah mulai apa? Nyerong. Namanya orang ngantuk, ikhwani afidhakumullah. Bahasanya apa? Hah? Mulai goyang. Nah, mungkin kalau kita nyetir mobil ngantuk sedikit sudah oleng. Ya, seperti itulah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mala'an rahilatihi. Karena ngantuknya beliau serong. Nah, condong dari atas untanya. Nah, wa kuntu ila jambi, aku dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ataitu. Aku serentak langsung mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya Abu Qatadah memperhatikan beliau, menjaga beliau. Abu Qatadah enggak tidur. Fa da'amtu. Aku pun mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga aku menjadi sandaran beliau. Nah, bahasa kita orang yang tidur di pundak itu apa? Hah? Nyenden ya? Nah, nyenden. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam nyenden, menyandar kepada Abu Qatadah. Hatta i'tadala ala rahilati, sehingga perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kokoh. Min ghairi an uqidhahu, tanpa aku bangunkan. Nah, berusaha untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa aku bangunkan. Menunjukkan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam keadaan apa ini? Sangat lelah. Nah. Falamma tahawara al-lail, ay dhahaba aktsaruhu, ketika malam sudah sunyi, artinya mereka sudah melewati banyak waktu di malam hari. Nah, mala'an rahilatihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ngangguk di arah yang lain. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu ngantuk sekali. Lagi-lagi Abu Qatadah merubah arah. Fa'ataituhu fada'amtuhu, aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari arah condong kepada beliau. Aku sandarkan diriku kepadanya. Nah, hatta i'tadala ala rahilati, sehingga beliau pun kembali jalannya kokoh. Mungkin kalau yang pertama kanan, saat ini ke kiri. Nah, dan beliau terus ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana fi akhir as-sahar, dan ketika sudah mendekati waktu sahur, berarti mendekati waktu apa ini? Fajar. Sudah hilang semua waktu malam. Nah, mala mailatan ashad min mailataini al-awwaliyatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangguk yang lebih daripada dua angguan sebelumnya. Ya. Fa da'amtuhu, aku berusaha untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, memegang beliau. Fa rafa'a ra'sah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Beliau apa? Sadar. Beliau angkat kepalanya sambil mengatakan, man hadha, siapa ini? Karena di malam hari ikhwan fillah, di tengah-tengah padang pasir, tidak tahu siapa yang di samping. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, man hadha, siapa ini? Maka beliau mengatakan, Abu Qatadah ya Rasulullah, yang bersama engkau adalah Abu Qatadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mata kana masiruka minni, sejak kapan kamu berjalan di sampingku? Kata Abu Qatadah, hadza masiri mundu laila, aku berjalan mendampingi engkau semalam suntuk. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, hafizakallah bima hafidta bihi nabiyya. Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu sebagaimana engkau menjaga nabinya alaihi salatu wassalam. Maka ini doa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga sebagaimana engkau menjaga nabinya. Abu Qatadah meninggal di umur 70 tahun. Disebutkan oleh rawi wa ka'annahu ibn 15 sana. Dan pada saat itu Abu Qatadah seperti anak berumur 15 tahun. Allahu Akbar. Kata rawi, pada saat itu Abu Qatadah seolah-olah seperti anak berumur 15 tahun. Sesuai dengan doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allah menjagamu sebagaimana engkau menjaga apa? Menjaga nabinya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan barakah pada umurnya dan diberikan barakah pada jasadnya. Ini Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dan diketahui oleh para sahabat. Bahkan para sahabat menyaksikan, memberikan persaksian kepada Abu Qatadah dengan kebaikan. Di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, salah satu muridnya. Salah satu muridnya Abu Qatadah adalah sahabat yang lain, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau Abu Sa'id Al-Khudri ini meriwayatkan hadis dari Abu Qatadah, beliau selalu menyebutkan akhbaroni biman huwa khairun minni. Aku telah dikabari oleh seseorang yang lebih baik daripada aku, yaitu Abu Qatadah. Ketika menyebutkan riwayat dari Abu Qatadah dari Nabi alaihi salatu wasalam, disebutkan dengan lafaz ini, akhbaroni biman huwa khairun minni, Abu Qatadah yang memberikan kabar kepadaku dari Nabi alaihi salatu wasalam, orang yang lebih baik daripada diriku. Padahal ini siapa? Sahabat. Padahal ini sahabat memberikan persaksian kepada Abu Qatadah, orang yang lebih baik daripada dirinya. Nah, beliau meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam 170 hadithan, 170. Nah, 170 hadis saja. Sedikit atau banyak ini? Hah? Sedikit sekali ikhwani afidhakumullah dibandingkan dengan para sahabat-sahabat yang lain. Ibn Umar, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nah, Abu Hurairah berapa? Hah? 5734 Abu Hurairah. Kemudian sahabat Abdullah ibn Umar 2600-an. Abu Qatadah berapa? Hah? 170. Padahal kemana-mana bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini pernah ditanyakan kepada beliau. Nah, sebabnya kenapa? Beliau takut, beliau khawatir, beliau menjaga jangan sampai salah, sehingga beliau tidak gampang untuk menyebutkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Khawatir yang disampaikan ini ada kelirunya, ada kalimat mungkin yang terbalik. Nah, dari satu murid beliau, nah, yang bernama Abu Usaid, kata Abu Usaid, sa'altu Abu Qatadah, aku bertanya kepada sahabat Abu Qatadah, malaka la tuhadith an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat Nabi Abu Qatadah, kenapa engkau tidak menyebutkan, tidak meriwayatkan, tidak menyampaikan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama yuhadithun nas, sebagaimana umat manusia menyampaikan hadis dari Rasulullah. Kenapa engkau sedikit sekali meriwayatkan dari Nabi? Mereka tahu Abu Qatadah ini bukan sembarangan, sahabat dekat Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kata Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau ditanya, kenapa engkau tidak banyak memberikan riwayat? Jawabannya dengan apa? Riwayat hadis. Aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya fal ya'khud madja'ahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, atas nama siapa ini? Nabi alaihi salatu wasallam. Maka hendaknya dia mengambil tempat di dalam api neraka. Artinya sahabat ini sangat hati-hati. Oleh sebab itulah beliau termasuk yang tidak banyak meriwayatkan daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau meninggal di Kufah. Beliau meninggal di Kufah. Kufah ini di mana sekarang? Negeri? Irak. Di negeri Irak. Irak. Nah, pada tahun 54 Hijri, 54 Hijri, di umur yang keberapa tadi? 70 tahun. Siapa yang mensolati Abu Qatadah? Nah, sahabat yang amat sangat terkenal. Antum semuanya hafal. Nah, siapa? Anas bin Malik, enggak? Bukan. Nah, siapa? Umar. Beliau hidup setelah Umar wafat. Nah, siapa? Sampai adzan Isya. Sudah adzan. Tadi ini menyebutkan Arman, Umar. Yang lain lagi? Tinggal diurut. Siapa? Uthman. Beliau hidup setelah Uthman wafat. Pada masa khilafahnya Ali bin Abi Talib, dan Ali bin Abi Talib yang menjadi imam untuk mensolati jenazahnya. Abu Qatadah. Naam Al-Harith ibn Ar-Rib'i Al-Ansari As-Sulami Al-Madani radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Naam, beliau memiliki 6 anak yang bernama Abdullah, kemudian Abdurrahman, kemudian Thabit, kemudian Ubaid, kemudian 2 putri. Jadi 4 anak laki-laki dan 2 putri. Ini sahabat Abu Qatadah. Di sana ada nama Qatadah. Jangan sampai salah. Ada Qatadah, ada Abu Qatadah. Qatadah bukan berarti itu anaknya siapa? Anaknya Abu Qatadah. Karena kita sudah sebutkan tadi nama anaknya Abu Qatadah, enggak ada satupun yang bernama Qatadah. Anaknya namanya Abdurrahman, Abdullah, Thabit, Ubaid, kemudian 2 perempuan. Di sana ada Abu Qatadah dan Qatadah. Qatadah ada 2. Satu sahabat, satu tabi'in. Nah, yang sahabat Qatadah Ibn Nu'man. Yang sahabat bernama Qatadah Ibn An-Nu'man, juga sama-sama Al-Ansari Al-Dhufairi. Sama-sama Al-Ansari dari kota Madinah. Naam, Al-Dhufairi, kunyahnya adalah Abu Abdillah. Beliau merupakan sahabat yang masyhur, ikut peperangan Badar bersama Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam yang mengembalikan matanya setelah terjatuh di peperangan Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengembalikan matanya. Matanya siapa? Sahabat Qatadah ini. Nah, ini jadi ada Qatadah, ada Abu Qatadah. Qatadah sahabat. Ada yang lain lagi namanya Qatadah dari kalangan siapa? Para tabi'in. Namanya Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Abu Al-Khattab Al-Basri. Beliau muridnya sahabat Anas ibn Malik. Muridnya sahabat Anas ibn Malik. Namanya Qatadah, imam dalam perkara fikih, imam dalam perkara tafsir. Nah, kemudian imam di dalam perkara hadis. bernama Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi Abul Khattab dari kota Basrah. Ini muridnya sahabat Anas ibn Malik. Naam, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya mengenai intisari dan beberapa hukum yang berkaitan dengan anjing, air liurnya anjing, dan hukum-hukum yang naam berkaitan dengan beberapa binatang. Wallahu ta'ala a'lam ila huna walhamdulillah.